Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Pada siang hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah ilmu pengantar di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Kita semua mengetahui bahwa kedudukan Al-Qur'anul Karim di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah adalah suatu yang sangat agung, sangat penting, dan suatu yang sangat bermakna sebagai seorang muslim dan muslimah. Karena itu memperhatikan Al-Quran dalam segala bentuk perhatian adalah suatu kewajiban pada setiap individu muslim dan muslimah. Apakah di dalam membacanya, di dalam menghafalnya, di dalam memahami maknanya, tadabbur terhadap kandungannya, di dalam menafsirkannya, dan selainnya dari bentuk-bentuk perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Dan pembahasan kita di daurah kali ini adalah membahas tentang ilmu, suatu pengantar yang memudahkan kita semua memahami Al-Quran. Dan ada beberapa buku ditulis di dalam hal ini. Saya lebih memilih untuk sebuah ringkasan, sebagaimana umumnya setiap ilmu di dalam tahapan belajar seorang mengambil dari buku-buku ringkas pada setiap cabang ilmu, kemudian memahami ringkasan-ringkasan tersebut agar menjadi pondasi untuknya pada setiap cabang ilmu itu. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada pembahasan ilmu tafsir, ada pembahasan ilmu Al-Quran. Di dalam hadith ada pembahasan ilmu mustalah, pengantar untuk mempelajari hadith. Ada ulumul hadith terkait dengan pembahasan hadith. Di dalam fikih ada ilmu usulul fiqh, ada ilmu qawaid fiqhiyah. Iya. Dan demikian pula di ilmu-ilmu yang lainnya. Ada dasar-dasar, ringkasan-ringkasan yang hendaknya dipelajari oleh setiap penuntut ilmu, agar dia mudah membangun wawasan ilmiahnya di atas dasar tersebut. Iya. Buku ini yang kita akan bahas, Manzumah, yang ditulis oleh seorang ahli tafsir, yaitu Syekh Abdul Aziz Az-Zamzami rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 900 Hijriah dan wafat pada tahun 976 Hijriah. Iya. Nama lengkap beliau Abdul Aziz Ibn Ali bin Abdul Aziz Ibn Abdissalam bin Musa Al-Baydawi Al-Shirazi Al-Makki Al-Zamzami Al-Syafi'i. Beliau dari ulama Mekah. Ya, dan Zamzam ini nisbat kepada air Zamzam. Disebutkan di dalam Al-Ansab oleh As-Sam'ani, sejumlah orang yang bernisbat Zamzam. Beliau rahimahullah lahir di Mekah pada tahun 900 Hijriah, dan memang kakeknya, ketika kakeknya yang di atas yaitu Ali bin Muhammad, kakek yang keenamnya ke atas, itu datang ke Mekah. Dia berkhidmat untuk air Zamzam, itu menjaganya, membagikannya. Karena itulah kakeknya ini disebut sebagai Az-Zamzam. Maka nisbat ini pun dikenal pada keturunannya. Beliau tumbuh di Mekah dan mengambil ilmu dari ulama Mekah, dan beliau sangat kuat di dalam berbagai cabang ilmu, khususnya dalam ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab, ilmu adab. Beliau punya manzumah dalam tafsir yang kita akan baca, dan beliau mensyarah maqamat Al-Hariri dalam bahasa. Iya. Dan ada beberapa karya-karya tulis beliau. Dan beliau juga meninggal di Mekah rahimahullah pada tahun 976 Hijriah. Iya. Manzumah ini ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Az-Zamzami, dikenal dengan nama, dengan sebutan Manzumah Az-Zamzami. Ini menjadi perhatian ulama Mekah. Mereka mensyarahnya dengan berbagai syarah, dan ditulis hawashi, catatan-catatan pelengkap terhadap syarah tersebut. Iya. Di antara syarah terhadap Manzumah ini adalah kitab yang berjudul Nahjut Taisir Syarah Manzumah Az-Zamzami Bi Usulit Tafsir, karya Muhsin bin Ali Al-Masawi Al-Hadrami. Iya. Dan ini syarah yang Nahjut Taisir ini merupakan salah satu pegangan pokok kita di dalam menjelaskan materi daurah ini. Iya. Dicetak cetakan lama, dan terdapat padanya beberapa hasyiah, antaranya hasyiah ditulis oleh Alawi bin Abbas Al-Maliki dan juga hasyiah ditulis oleh Muhammad Yasin Al-Padani Al-Makki. Demikian pula disebutkan ada syarah dengan judul At-Taisir, Syarah Manzuma At-Tafsir, karya Muhammad Yahya Aman. Dan diantara syarah yang dicetak belakangan, saya belum membaca isi buku atau syarah ini, hanya disebutkan ada syarah yang berjudul At-Taisir fi Syarhi Manzuma Az-Zamzami fi Ilmi At-Tafsir, karya Hisham bin Ibrahim Abu Syam. Katanya dicetak dalam satu jilid dengan jumlah halaman 352 halaman. Baik. Yang jelas buku ini adalah buku yang dikenal dan para ulama kita di Saudi Arabia mengajarkan buku ini, dijadikan sebagai tahapan dasar untuk pengantar ilmu tafsir. Iya. Ada buku Syekhul Islam Ibn Taimiyah Muqaddimah dalam ilmu tafsir Dima'lumi, dan juga ada Usulun Fit Tafsir karya Syekh Ibn Uthaymin, juga adalah buku-buku yang bagus sebagai dasar-dasar pegangan. Tapi saya lebih memilih buku ini karena di dalamnya terdapat ringkasan-ringkasan yang bagus dan cabang-cabang pembahasan yang juga lebih banyak. Baik, saya akan baca pendahuluan dari penulis rahimahullahu ta'ala, dan dari sela-sela pembahasan saya akan uraikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan-pembahasan yang lainnya. Ya. Kemudian juga perlu saya ingatkan dari ulama kita mensyarah buku ini adalah guru kami Syekh Abdul Karim Al-Khubair Hafizahullah. Beliau mensyarahnya dalam sebuah daurah. Iya. Dan juga ada beberapa syarah yang lain di dalam pembahasan manzuma ini di kalangan ulama sekarang ini. Baik. Di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala, beliau memulai pembahasannya dan dicetakan atau disyarah At-Taisir yang saya sebutkan tadi, atau Nahjut Taisir, di dalam syarah Nahjut Taisir, Syarah Manzuma Az-Zamzami fi Usul At-Tafsir, karya Muhsin Al-Hadrami Al-Masawi Al-Hadrami, itu disebutkan di pendahuluannya ada Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan Bismillahirrahmanirrahim di depannya. Dimulai dengan basmalah. Dan penyebutan nadhom dimulai dengan basmalah, ini yang dijalani oleh kebanyakan para ulama yang menyusun buku seputar manzumah. Mereka mulai dengan basmalah sebab mereka anggap semua tulisan itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mencontoh Al-Quranul Karim yang pada awalnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan setiap surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali di surah At-Taubah. Dan juga mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tulisan-tulisan beliau, surat-surat beliau, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang berjalan di para ulama salaf yang terdahulu dan belakangan. Dan ini menurut kebanyakan ulama berlaku pada tulisan biasa maupun dalam bentuk syair. Walaupun ada sebagian ulama yang menganggap makruh syair, syair-syair dimulai dengan basmalah. Iya. Tapi itu bukan pendapat yang kuat. Yang benarnya bahwa memulainya dengan hal itu adalah hal yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, Ya. Kata beliau, Tabarakal munzilu lil furqani ala nabiyyi atiril ardani Muhammadin alaihi sallallahu ma'a salamin daiman yabshahu wa alihi wa sahbihi wa ba'du fahadihi mitlul jumani ikdu dammantuha ilman huwa tafsiru bidayatan liman bihi yahiru afradtuha nadman minan nuqayah muhadiban nidamaha fi ghayah wallaha astahdi wa astainu liannahu alhadi wa man yu'inu. Baik, ini 6 bait syair pendahuluan disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Tabarakal munzilu lil furqani, maha berkah Allah al-munzil yang menurunkan al-furqan, yang menurunkan al-furqan yaitu menurunkan al-Quran. Iya, menurunkan al-Quran al-Karim, salah satu nama dari al-Quran disebut dengan al-furqan. Dan ini bait syair yang pertama, beliau iktibas dari ayat Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maha berkah Allah yang menurunkan al-furqan kepada hambanya, itu kepada Nabi Muhammad, agar supaya menjadi peringatan untuk semesta alam. Iya, menjadi peringatan untuk semesta alam. Jadi di sini beliau terangkan di awal pendahuluan, maha berkah Allah al-munzil yang menurunkan al-furqan. Apa bedanya al-munzil dan al-munazzil? Ini dua-duanya adalah dua hal yang disebut di dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ditakbir dengan lafaz disebutkan unzila, diturunkan pakai inzal, dan disebut dengan tanzil. Disebut dengan tanzil. Iya, sejumlah ulama menganggap sama saja penggunaannya antara inzal dan tanzil. Dan sebagian ulama membedakan. Mereka katakan bahwa al-inzal itu penggunaannya untuk sekaligus, dan tanzil itu penggunaannya untuk diturunkan secara bertahap. Iya. Dan ucapan yang membedakan ini secara umum bagus, walaupun dikritik pada beberapa ayat, tidak berjalan di atas kaidahnya. Baik. Ala kulli hal, ini dari bab lafaif, pembahasan lafifah di dalam hal ini. Suatu pembedaan kadang dibedakan antara inzal dan tanzil, kadang dibahas untuk mengetahui istilah-istilah dan apa ucapan para ulama di dalam hal tersebut. Al-munzil lil-furqan, yang menurunkan al-furqan, menurunkan al-Quran sebagai al-furqan, sebagai al-furqan. Kalau diikuti bahasa ayat, tabarakal ladhi nazzal al-furqan, harusnya tabarakal munazzil. Kalau diikuti ayat, tapi ini karena qafiyah, maka beliau memakai al-munzil. Disebut Al-Furqan, Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan sebab Al-Quran ini membedakan antara yang hak dan yang batil. Iya. Karena itulah disebut sebagai Al-Furqan. Baik. Dan Al-Quranul Karim memiliki penamaan-penamaan Iya. Memiliki penamaan. Di antara penamaannya yang paling masyhur adalah nama Al-Quran. Nama Al-Quran. Dan Al-Quran dalam bahasa Arab itu masdar dari qira'ah. Qira'ah maknanya dalam mengumpul, menyatukan. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad disebut Al-Quran karena dia mengumpulkan surah-surah digabungkan di dalam Al-Quran itu. Iya. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Sebuah nama untuk kitab bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan basmalah, kemudian surah Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah Al-Quran yang merupakan kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang tertulis di Lauhul Mahfuz, tertulis di Kitabul Maknun, itu pula yang disebut di Suhufil Mukarramah. Dan Al-Quran Al-Karim, iya, bukanlah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Al-Quran dengan seluruh surahnya, ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya adalah kalam Allah. Allah berbicara dengannya, memperdengarkannya kepada Jibril. Lalu Jibril turun membawa Al-Quran itu, menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umatnya. Tidak ada satu huruf pun dari Al-Quran itu yang sampai kepada beliau kecuali beliau telah sampaikan kepada para sahabatnya. Dan para sahabat telah mengambil seluruh Al-Quran itu dari Rasulullah dan mereka menyampaikannya kepada umat seluruhnya, tidak ada yang tersisa walaupun sehuruf. Itulah Al-Quranul Karim yang dibaca, yang dihafal, yang dipahami, yang dipelajari, tertulis di mushaf-mushaf, ya, dibaca oleh lisan, terhafal di dalam hafalan, dan semua yang tertulis, yang terhafal, yang terbaca itu adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik, itu beberapa pembahasan global tentang Al-Quran. Saya arahkan sebagiannya di dalam pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah nama untuk kitab bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari penamaan Al-Quran disebut juga Al-Kitab. Alif Lam Mim Dalikal Kitabu La Raiba Fih. Disebut Al-Kitab. Dan dari penamaan Al-Quran disebut Kalamullah. Allah berfirman, Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan sampai dia mendengar kalam Allah. Mendengar kalam Allah yang dimaksud adalah mendengar Al-Quran. Dan dari penamaan Al-Quran adalah disebut dengan nama Ad-Dikir. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna Ad-Dikir wa inna lahu lahafidhun. Kami menurunkan Ad-Dikir dan kami akan menjaganya. Allah berfirman, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Sungguhnya itu adalah zikir bagi engkau dan bagi kaummu. Dan disebut juga dengan nama mushaf. Walaupun penamaan ini tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis marfu', tapi ini penamaan berjalan di tengah para sahabat. Iya. Berjalan di tengah para sahabat. Dan mungkin di pembahasan yang akan datang, saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana penyusunan mushaf Al-Quran terkait dengan mushaf Utsmani. Iya. Tatkala itu berjalan di tengah para sahabat, tidak ada pengingkaran di kalangan mereka, maka itu adalah hal yang berlaku dan berjalan. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan berbagai sifat yang lain. Disebut sebagai huda, sebagai syifa, penyembuh, sebagai rahmah, mau'idah, dikra peringatan, bushra, kabar gembira, nadir, bayan, disebut ruh, nur, cahaya, mubin, penjelas. Disebut mufassal, mubarak, basair, karim, ali, aliyun, hakimun, aziz, majid, qayyimun, ahsanul hadith. Dan berbagai sifat dan keterangan tentang Al-Quran. Iya. As-Suyuti rahimahullah punya pembahasan tentang penyebutan nama-nama Al-Quran ini di dalam beberapa bukunya. Baik. Ala kulli hal, bahwa dari penamaan-penamaan terhadap Al-Quran ini terkandung di dalamnya penyebutan sifatnya, kandungannya, dan keagungan dari Al-Quran tersebut. Baik, kita perhatikan bait syair yang pertama. Tabarakal munzilu lil furqani ala nabiyyi atiril ardani. Terhadap Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atiril ardani, yang sangat harum. Atir itu sangat harum. Iya. Penuh dengan wangi-wangian. Al-ardan itu jamak rudun. Jamak rudun. Dhamma ra'nya di sukun dalnya. Nah, dia bermana al-kum, lubang pada baju, pada lengan, itu disebut kum. Ya, maksudnya Atirul Ardan, maksudnya nasab beliau, asal keturunan beliau itu adalah dari keturunan yang mulia, yang harum, yang terpuji. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Atirul Ardan, dari keturunan yang sangat harum semerbak. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik. Manusia pilihan. Iya. Manusia pilihan. Dari anak Nabi Ismail dipilih. Lagi darinya kabilah. Dari kabilah itu dipilih lagi rumah di dalam kabilah. Iya. Dari Quraisy, dari Bani Kinana, kemudian Quraisy, di dalam Quraisy dipilih dari keturunan beliau. Dari keturunan ayahnya, dari Banil Muttalib, Abdul Muttalib. Maka beliau adalah pilihan dari pilihan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan penyebutan penulis di sini ala nabi, terhadap nabi, an-nabi secara bahasa itu adalah yang memberi berita, memberi naba. Dan bisa dari kata tempat yang tinggi, yang memberikan pengumuman. Iya. Karena itu memang di dalam bacaan Al-Quran ada dua bacaan, an-nabi dan an-nabi, pakai hamzah di belakangnya. Iya. Pakai hamzah di belakangnya. Nah, Kalau di bacaan kita, ya ayuhan nabi yuttaqillah, misalnya, ya ayuhan nabi ittaqillah, pakai ya. Kalau di sebagian bacaan, ya ayuhan nabi u, pakai hamzah di belakangnya. Baik, dan nabi itu dibedakan dengan ar-rasul. Dibedakan dengan ar-rasul menurut pendapat kebanyakan ulama. Dan di dalam membedakan antara nabi dan rasul, ada beberapa pendapat di dalam hal ini. Pendapat yang masyhur yang sering kita dengarkan, dan ini dari kecil sudah kita baca di sekolahan-sekolahan, bahwa nabi ya adalah orang yang diwahyukan kepadanya sesuatu, walam yu'mar bitablighihi, tapi tidak diperintah untuk menyampaikannya. Adapun rasul diwahyukan kepadanya wahyu dan diperintah untuk menyampaikannya. Iya. Ini definisi yang masyhur pembedaan antara nabi dan rasul. Tapi hakikatnya bahwa definisi ini adalah definisi yang banyak kritikan di dalamnya. Iya. Karena dikatakan bahwa nabi tidak menyampaikan. Padahal di dalam banyak ayat dan banyak hadis ada bentuk perintah untuk menyampaikan. Iya. Pada umumnya ada bersyarikat antara nabi dan rasul dalam pengurusan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul atau seorang nabi. Jadi, nabi dan rasul bersyarikat dalam irsal. Iya. Yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang lebih dekat, bahwa seorang nabi itu adalah seorang yang diutus kepada kaum muafikin dan tidak diberi syariat tersendiri. Iya, dia diutus kepada kaum yang sudah bersepakat dengannya. Tapi dan tidak diberi syariat sendiri. Adapun rasul diutus kepada kaum mukhalifin yang berbeda dengannya atau menyelisihinya dan diberi syariat tersendiri. Baik. Ini perbedaan yang definisi yang membedakan, yang paling bagus. Walaupun ada kritikan di dalamnya, tapi secara umum ini definisi yang paling dekat. Definisi yang paling dekat. Tabarakal munzilu lil furqani alan nabiyyi athiril ardani Muhammadin alaihi sallallahu ma'a salamin daiman yaghshahu. Ini bait syair yang kedua. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini badal dari an-nabi. Iya. Menurunkan kepada nabinya, yaitu siapa nabinya? Yaitu Nabi Muhammad alaihi sallallahu. Didahulukan alaihinya, ini mengikuti qafiyah. Selain daripada itu, ketika didahulukan alaihi, ini penekanan doanya lebih kuat. Iya, karena itu beda kalau dikatakan apa? Allahu atau na'budullaha, kami beribadah kepada Allah, dengan kata yahu na'budu. Iya. Allah a'budu. Kita beribadah kepada Allah. Beda dengan hanya kepada Allah kita beribadah. Sebab yang kedua menunjukkan mana hasar, penekanan lebih kuat. Demikian pula ketika didoakan selawat untuk Nabi, didahulukan alaihi terhadap beliau, semoga selalu Allah berselawat kepadanya. Ini penekanannya untuk doa lebih kuat. Ya, sallallahu. Semoga Allah selalu memberi selawat kepadanya. Dan selawat Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam itu ditafsirkan dengan beberapa tafsir. Ada yang menyebutkan bermana rahmat, dan ada yang menyebutkan bermana keberkahan, dan ada yang menyebutkan bermana pujian Allah subhanahu wa ta'ala untuk nabinya di depan para malaikat. Dan ini dari penafsiran Abu Aliya, disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Dan itu dari sisi pendapat adalah hal yang paling kuat, apa yang datang dari Abu Aliya itu. Jadi semoga selawat Allah subhanahu wa ta'ala selalu limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'a salamin da'iman yaghsyahu. Disertai dengan salam, dengan taslim. Da'iman, yang terus menerus. Yaghsyahu. Yaghsyahu artinya, yang selalu meliputinya, selalu menaunginya. Iya. Dan ini memberi salam, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita bersalawat, ya kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan berilah salam kepadanya dengan taslim. Iya. Karena itu dalam ayat diperintah dua hal, berselawat dan memberi taslim. Iya. Memberi taslim. Karena itu kata para ulama, di dalam ayat ada dua perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad dan bertaslimlah. Dua, selawat dan taslim. Iya. Menurut An-Nawawi, siapa yang berselawat tidak bertaslim itu makruh secara mutlak. Atau dia bertaslim saja tidak berselawat itu makruh secara mutlak. Itu menurut An-Nawawi rahimahullah. Ya, kalau Ibnu Hajar beliau khususkan makruh itu kalau orang yang ketika disebut nama Nabi dia hanya berkata sallallahu saja, tidak memberi, tidak membaca wasallam. Yang merupakan kebiasaannya hanya salawat tanpa salam atau salam tanpa salawat. Kalau kebiasaannya seperti itu, ini makruh. Tapi kalau An-Nawawi rahimahullah menganggap makruh kalau dia hanya menyebut salawat tanpa salam untuk Nabi atau salam saja tanpa apa? Tanpa salawat. Karena memang ayat diperintah dengan dua hal. Memberi salawat dan memberi apa? Memberi taslim. Iya. Kemudian kata beliau, wa alihi wa sahbihi wa ba'du. Fahadihi mitlul jumani ikdu. Demikian pula salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada alihi, kepada keluarganya, pengikutnya. Iya. Wa alihi ini ada empat penafsiran. Wa alihi, penafsiran yang pertama yaitu keluarganya dan keturunan beliau. Nah, dan yang kedua adalah yang mengikuti beliau di atas agama beliau. Yang mengikuti beliau di atas agama beliau. Jadi siapa saja yang mengikuti beliau di atas agama beliau, maka itu disebut sebagai al Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa alihi al itu artinya setiap kullu mu'minin taqi, setiap mukmin yang bertakwa. Iya. Tadi mengatakan wa alihi adalah dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang diharamkan untuk memakan sedekah. Ini empat penafsiran semuanya benar. Semuanya benar, hanya saja di dalam penggunaan itu perlu dilihat. Ya kalau seperti di sini, ketika disebut walihi wa sahbihi, para sahabat sudah disebut, berarti walihi di sini terkait dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi dasar kata al itu sendiri empat makna yang kita sebutkan tadi. Wasahbihi, wasahbihi jama' dari sahib. Iya. Sebab sahabat, mufradnya kadang disebut sahib, kadang disebut sahabi. Jama'nya kadang disebut sahbun, kadang disebut sahabah, kadang disebut ashab. Dan ada beberapa jama'. Iya. Artinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini pendahuluan penulis. Terdapat khutbah di dalamnya. Ya, dan tampak di dalam khutbah hajat yang beliau bawakan di sini hal yang diistilahkan di dalam ilmu balaghah dengan nama bara'atul istihlal. Tatkala penulis akan membahas tentang ilmu tafsir, pengantar tafsir, pengantar ilmu Al-Quran, maka beliau bawakan beberapa kata yang mencocoki. Tabarak, Allah Maha Berkah. Yang mengandung makna keluasan. Itulah ilmu tafsir Al-Quran. Seorang tatkala mengenal dari ilmu-ilmu alat, dia memahami dan mengetahui ilmu-ilmu yang diperlukan di dalam menafsirkan Al-Quran, maka dia akan semakin luas di dalam memahami ayat Al-Quran itu, semakin mudah untuk menyerap kandungannya. Al-Munzilu, iya, Lil-Furqani, juga dari Bara'atul Istihlal, boleh bawakan kalimat-kalimat yang terkait dengan pembahasan. Sebab ini pembahasan tentang ilmu Al-Quran. Baik, baratul istihlal dalam istilah ilmu balaghah itu seorang yang akan berbicara tentang sesuatu di khutbah hajatnya, di pendahuluannya, pada kalimat-kalimat yang dia uraikan itu tersirat makna yang akan dia sampaikan. Tersirat makna yang akan dia sampaikan. Baik, kata beliau wabadu, wabadu dari kalimat amma ba'du. Iya. Tapi tatkala ammanya tidak disebut, maka diberikan waw sebagai penggantinya. Iya. Fahadihi mithlul jumani ikdu. Kata penulis fahadihi, ini mandhumah. Iya. Sini tatkala seorang yang menulis, di pendahuluan dia berkata, ini tulisan tentang ini. Ini pembahasan begini. Nah, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tulisannya sudah jadi, baru dia buatkan pendahuluan. Karena itu dia tunjuk ini. Sudah jadi tulisannya. Dan kemungkinan yang kedua, tulisannya belum jadi, baru dia akan tulis. Maka kata ini, dia tunjuk ini, mandhumah, maksudnya makna-makna yang sudah ada di dalam dirinya yang akan dia bahasakan sebentar lagi. Jelas ya? Jadi kalau beliau fahadihi, ini maksudnya mandhumah. Dan mandhumah itu adalah kumpulan syair-syair. Karena ucapan orang Arab terbagi dua. Ada nadham dan ada nithr. Ada mandhumah dan ada mansurah. Iya. Ada dalam bentuk nadham, syair tersusun dengan wazan dan qafiyah. Dan ada dalam bentuk nifir, pembicaraan biasa, terurai biasa. Iya. Dan ini dari keistimewaan di dalam bahasa Arab. Baik. Kata beliau, fahadihi, maka ini mandhuma mithlul jumani ikduh. Seperti al-juman. Iya. Al-juman itu jamak dari jumanah. Jamak dari jumanah. Dan jumanah itu adalah biji yang dibuat dari perak. Iya. Jadi ini adalah biji, ini adalah seperti biji-biji perak. Ikdu. Dalam bentuk kalung. Banyaknya biji-biji perak itu seperti kalung yang menghiasi. Iya. Jadi ini pembahasan yang beliau akan bahas. Beliau bahasakan seperti biji-biji perak. Ya, dan dimaklumi ya bahwa jumana itu, juman, biji perak yang dipilih, sudah diolah, sudah menjadi butiran-butiran. Demikian pula ilmu-ilmu tafsir yang akan beliau uraikan di sini. Itu beliau sudah saring, beliau sudah pilih. Apa poin-poin yang akan beliau bahas, itu akan beliau terangkan. Poin-poin yang akan beliau singgung, ya beliau telah siapkan. Jelas ya? Fahadi mithlul jumani ikdu. Maka ini mandhuma seperti al-juman. Biji-biji perak dalam bentuk rantai, dalam bentuk kalung. Iya. Dalam bentuk kalung indahnya, enak untuk dipakai, bisa disaksikan kecantikannya. Ya. Dan ini pembahasan dari penulis, beliau memuji apa yang beliau tulis di sini untuk memberi motivasi kepada penuntut ilmu. Bahwa ini yang beliau tulis bukan sembarangan. Ya, ibarat seorang dia cari kalung yang cantik, dia dapat suatu hal yang berharga baginya. Kalau dia memahami buku ini dengan baik. Agar supaya mereka mengambil manfaat dari buku ini. Dan dengan itu si penulis mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata beliau, dhammantuha ilman huwa tafsiru bidayatan liman bihi yahiru. Kata beliau, saya masukkan di dalamnya, saya gabungkan di dalamnya pembahasan-pembahasan. Dhammantuha. Saya gabungkan di dalamnya pembahasan-pembahasan. Ya, ilman. Pembahasan-pembahasan ilmu. Ilmu apa? Huwa tafsiru, yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Ya. Kalau kita lihat dari pendahuluan penulis di sini, kemudian beliau nanti akan memberi definisi apa itu ilmu tafsir. Maka tampak ya bahwa penulis rahimahullah ini membahas, memberikan mukaddimah tentang ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Tapi perlu saya ingatkan bahwa sebenarnya ada perbedaan antara ilmu tafsir dengan ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Itu ada bedanya. Sebab kata Al-Quran itu lebih luas cakupannya. Kata Al-Quran. Kalau tafsir itu terkait dengan pembahasan makna ayat. Makna Al-Quran itu tafsir. Tapi kalau Al-Qurannya sendiri, wah itu pembahasannya apa? Luas. Saya beri contoh yang membedakan. Iya. Dalam Al-Quran ada berapa surah? Hah? Ada 114 surah. Al-Quran itu 114 surah. Ini pembahasan apa? Ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran? Ini ilmu Al-Quran. Sebab Kita tahu Al-Quran 114 surah tidak ada kaitannya dengan penafsiran apa? Penafsiran ayat. Surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Yang mana hitungannya? Apakah basmalah dihitung ayat pertama? Atau basmalah tidak dihitung satu ayat? Tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu yang dihitung 2 ayat. Ini terkait dengan ilmu apa ini? Ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran? Ini ilmu Al-Quran. Sebab ini kaitannya dengan hitungan ayat. Tidak ada kaitannya dengan mana? Tafsir di dalam apa? Di dalam ayat. Jelas ya? Karena itu ilmu Al-Quran itu nama luasnya. Nama luasnya. Iya. Dan ilmu tafsir salah satu dari ilmu Al-Quran. Ilmu tafsir salah satu dari apa? Ilmu Al-Quran. Iya. Betul memang bahwa ilmu tafsir mencakup beberapa cabang ilmu lainnya. Seperti ilmu qiraah. Iya. Terkait juga dengan ilmu Al-Quran. Sebab itu membantu memahami makna apa? Makna ayat. Iya. Membantu dalam memahami makna ayat terdapat padanya bentuk penafsiran. Baik. Dan kalau kita lihat dalam pembahasan-pembahasan yang akan dibawakan oleh penulis rahimahullah, ini lebih tepat apa? Mandhuma beliau disebut sebagai pengantar ilmu Al-Quran. Ya, tapi kita dalam judul kita ikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Beliau memang menginginkan untuk menulis pengantar ilmu apa? Ilmu di dalam tafsir. Tapi pembahasan-pembahasan yang beliau akan bawakan terdapat di dalamnya pengantar ilmu Al-Quran. Baik, ini hal yang ingin saya ingatkan di sini. Secara global, kita akan baca nanti definisi ilmu tafsir. Baik, kembali saya tekankan bait syair yang keberapa? Yang keempat. Kata beliau, "Dhammantuha ilman huwa tafsiru." Saya masukkan di dalamnya ilmu, yaitu ilmu tafsir. Bidayatan liman bihi yahiru. Sebagai pendahuluan. Iya. Sebagai pendahuluan. Liman bihi yahiru. Terhadap orang yang masih bingung. Atau kurang mengerti. Bihi tentang ilmu tafsir ini. Iya. Jadi tampak di sini bahwa penulis menyusun mandhuma ini untuk para pemula. Iya. Dan kita petik dari sini bagaimana cara para ulama di dalam menyampaikan ilmu, menanamkan ilmu itu. Karena itu seorang penuntut ilmu harus tahu cara belajar yang benar. Dia ketika mengambil ilmu, dia mulai dari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang apa? Yang besarnya. Iya. Sebab seorang kalau dia menyerap sesuatu yang sudah tinggi, berat terhadapnya, maka kadang akan menimpanya berbagai masalah. Tapi kalau dia mengambil sesuai dengan kadar kemampuannya, pada apa yang memang sepatutnya diambil, maka itu akan lebih baik dan lebih berberkah untuknya. Iya. Karena itu anak ayam tidak langsung makan jagung. Anak ayam makan apa? Ya, makan. Tidak juga langsung makan beras. Dia mengambil potongan-potongan apa? Beras itu. Begitu sudah mulai besar. Iya. Sudah mulai besar, baru dia makan beras. Jelas ya? Gitu sudah mulai besar, baru dia mampu untuk makan jagung. Nah, ini tahapan. Sama dengan manusia, awal kali lahir, dia langsung makan. Oh, Masya Allah ya, kalau ada anak bayi langsung makan ayam, makan daging. Ya. Mulai dulu dari air susu ibu. setelah beberapa bulan, ya baru dibuatkan bubur. Ya, setelah itu baru ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan. Demikian pula seorang di dalam menuntut ilmu. Dan ini jalan para ulama. Iya. Karena itu segala sesuatu kalau ditempuh dengan jalannya, dia bersabar, maka itu adalah hal yang baik. Adalah hal yang baik. Nah, itu dari penyakit dalam belajar. Kadang seorang penuntut ilmu tidak punya kesabaran. Iya. Dan ketidaksabarannya dalam dua hal. Kadang dia tidak sabar belajar. Iya. Baru belajar sedikit, sudah, wah ini sulit masuk. Wah ini berat saya pahami. Iya. Baru kena berat sedikit, sudah apa? Sudah mundur. Iya. Tidak mau belajar lagi. Nah, ini keliru ya. Yang seperti ini. Ada yang sabar belajar. Punya semangat kuat belajar. Tapi dia tidak sabar di dalam menempuh jalan belajar. Harusnya dia bersabar mengambil ilmu-ilmu dasar. Iya. Setelah selesai baru dia naik ke atas. Setelah pondasinya dia bangun, pondasinya kuat, baru membangun bangunan di atasnya. Nah, itu lumrahnya. Tapi ini belum lagi menanam pondasi, belum lagi mengambil ilmu-ilmu dasar. Dia sudah ingin berada di atas, di tingkatan yang tinggi. Akhirnya, yang terjadi adalah apa? Masalah. Ya, dan kekeliruan di dalam belajar ini mengakibatkan banyak kekeliruan dalam pemahaman. Banyak kekeliruan dalam pemahaman. Iya. Ini yang kita lihat. Pada banyak masalah. Iya. Sehingga kadang anak-anak kecil, pemula, orang-orang yang baru belajar, ya mengomentari, ya orang-orang yang sudah baik di dalam ilmu, bahkan kadang mengomentari para ulama, ya karena memang ketika ulama ini berbicara tentang sesuatu, tidak sampai akalnya ke sana, dia tidak bisa berpikir, tidak memiliki wawasan seperti si alim memiliki wawasan, iya, karena itu harusnya seseorang itu mengetahui kadarnya masing-masing. Ya, mengetahui kemampuannya masing-masing. Dia bertakwa kepada Allah pada hal yang dia dituntut di dalam hal tersebut. Jadi kata beliau bahwa manzumah ini beliau masukkan di dalamnya pembahasan ilmu tentang tafsir. Pemula bagi siapa yang masih bingung tentang ilmu tafsir ini. Nah, jadi ini keterangan penulis, kita bisa ambil diantaranya. Faedah, pertama beliau puji manzumah ini. Dan beliau sifatkan bahwa ini manzumah pilihan, elok, cantik. Iya. Bekal yang sangat indah. Kemudian yang ketiga, beliau sebutkan bahwa manzumah ini terkandung di dalamnya penjelasan ilmu tafsir. Kemudian beliau sebutkan bahwa manzumah ini untuk para pemula yang masih bingung tentang apa? Ilmu tafsir. Yang kelima beliau sebutkan dalam bait syair yang kelima, afradtuha nadman minan nuqayah muhadziban nidamaha fi ghayah. Kata beliau, saya sendirikan pembahasannya secara nadam dalam bentuk manzuma, saya ambil dari buku An-Nuqayah. Buku An-Nuqayah. An-Nuqayah ini adalah buku yang ditulis oleh As-Suyuti rahimahullah. Salah satu buku yang ditulis oleh As-Suyuti. Iya. An-Nuqayah. Dan An-Nuqayah ini itu terkait dengan An-Nuqayah dari mana bahasa? Iya. Nuqayah bermana al-khulasah. Kesimpulan. As-Suyuti menyusun satu buku. Di dalam buku itu, yang buku ini disebut dengan nama An-Nuqayah, beliau sebutkan 14 cabang ilmu di dalam buku itu. 14 cabang ilmu. Dia menyebutkan, yang pertama, Usuluddin. Pertama, tentang Usuluddin, pembahasan akidah, tafsir, hadith, usulul fiqh, faraid, nahwu sharaf al-khat ma'ani bayan badi ya, kemudian tasyrih ilmu tib dan ilmu tasawuf, 14 cabang ilmu. Nah, Syuti jadi pembahasan usuluddin ya, dibangun di atas akidahnya, dan dia juga ada bentuk dari tasawuf, karena itu ada masuk pembahasan-pembahasan ini. Jadi dalam An-Nuqayyah ini ada 14 cabang ilmu disebut oleh Syuti. Oleh penulis diambil ilmu tafsirnya saja. Iya. Nah, ilmu tafsirnya ini yang diambil secara sendiri, inilah yang disimpulkan oleh penulis di dalam manzumah ini. Dalam bentuk lantunan bait-bait syair. Baik. Jadi ini makna afradtuha nadman minan nuqayah. Ya, dan Asyuti sendiri menulis buku lagi yang mensyarah kitabnya An-Nuqayyah. Ya, dicetak dengan judul Itmamud Dirayah fi Syarhin Nuqayyah. Dia berikan syarah ringkas terhadap buku tersebut. Nah, muhadziban nidamaha fi ghayah. Dengan mentahdid, menyusun rapi nizamnya fi ghayah. Ya. Fi ghayah. Ya, maksudnya dia susun dengan rapi sekali. Ya. Di atas puncak kerapian, betul-betul dia rapikan. Wallaha astahdi wa astainu. Wallaha di fathah wa di fathah hanya mansub. Ya, karena dia dalam maf'ul muqaddam. Ini memberikan makna al-hasr wal-ikhtisas. Hanya kepada Allah saya memohon, memohon petunjuk. Wa astainu. Dan hanya kepada Allah saya memohon pertolongan. Liannahu al-hari wa may yu'inu. Karena dialah Allah yang memberikan petunjuk. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memberikan pertolongan di dalam kepada seluruh makhluk, kepada siapapun di dalam menunaikan keperluan dan hajatnya. Baik. Jadi ini pendahuluan yang disebut oleh penulis pengantar dari khutbah hajat beliau. Terdapat di dalamnya sejumlah masail. Saya simpulkan yang pertama penyebutan khutbah hajat. Dan di dalam khutbah hajat beliau terkandung bara'atul istihlal. Beliau singgung ya dalam suratan khutbah hajatnya ada makna tersirat beliau ingin paparkan tentang ilmu tafsir. Kemudian beliau singgung tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salam kepada beliau dan para sahabatnya. Kemudian beliau terangkan tentang mantumanya, bahwa mantuma ini ya dia sifatnya adalah pilihan-pilihan. Jadi kalau butiran perak yang dipilih dijadikan kalung, tidak semua perak dia masukkan, tapi yang diperlukan saja sebagai kalung. Karena itu tidak seluruh ilmu tafsir, ilmu Al-Quran ada di dalam mandhumah ini. Hanya beliau sebutkan sejumlah pembahasan saja. Iya. Kemudian yang kedua, terdapat keelokan mandhumah ini dan pentingnya bagi seorang penuntut ilmu. Dan beliau anjurkan ya dalam suratan atau dalam siratan makna yang beliau sebutkan, beliau anjurkan untuk mendalami mantuma ini. Kemudian yang ketiga, mantuma ini terkait dengan ilmu tafsir. Yang keempat, mantuma ini adalah untuk para pemula dalam ilmu tafsir. Dan yang kelima, beliau terangkan bahwa mantuma ini beliau ambil dari kitab An-Nuqayyah. Kemudian yang keenam, beliau susun mantuma ini dengan sangat detail dan sangat rapi di dalam susunannya. Yang terakhir, beliau memohon hidayah dan pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu penulis rahimahullah menjelaskan tentang apa definisi ilmu tafsir. Ya, kata beliau, haddu ilmi tafsir. Had ilmu tafsir. Had itu ya, dari kata al-mana atau bermana al-mana. Jadi adalah batasan yang menahan. Dikatakan had bermakna definisi, sebab dia menjadi definisi yang mengitari, yang mengikat. Iya. Jadi sesuatu kalau sudah diberikan definisi, itu ada itaran di dalam definisi, tidak keluar lagi dari hal tersebut. Jelas ya? Tidak keluar lagi. Iya. Kalau sudah diberikan definisi. Seperti seorang kalau sudah tahu apa itu definisi buah-buahan, begitu dia sudah tahu definisi buah-buahan, maka dia tahu buah-buahan itu apa. Tidak mungkin dia masukkan dalam buah-buahan batu, semen. Ya, tidak mungkin dia masukkan di dalam apa? Buah-buahan. Sebab dia sudah tahu definisi buah-buahan tersebut. Itulah definisi. Nah, sekarang beliau definisikan ilmu tafsir itu. Nah, kata beliau, ilmun bihi yubahatu an ahwari kitabina min jihatil inzali. Ilmu tafsir, kata beliau, adalah ilmu yang dengannya yubahatu an ahwari, yang dengannya akan dibahas an ahwari kitabina, tentang keadaan kitab kami atau Al-Quran, kondisi-kondisi Al-Quran dari sisi apa? Dari sisi diturunkannya. Dari sisi diturunkannya. Jadi bagaimana dari sisi diturunkannya? Ya, Al-Quran itu. Makkiyahnya, Madaniyahnya. Ini dalam Safariyah atau Hadhiriyah. Ya. Baik. Wanahwihi, dan semisal dengannya. Ada kalimat wanahwihi ya setelahnya. Jadi itu definisinya. Dari sisi inzal dan semisal dengannya. Ya, seperti sanadnya bagaimana. Penyampaiannya, lafadznya, makna-maknanya. Hukum-hukumnya. Iya. Jelas ya? Nah, ini tampak sekali bahwa penulis ketika mendefinisikan ilmu tafsir, yang beliau inginkan sebenarnya di sini makna ilmu Al-Quran. Ulum Al-Quran. Jelas ya? Sebab at-tafsir itu beda dengan apa? Beda dengan Al-Quran. Iya. Telah saya terangkan di awal pembahasan tentang makna apa? Makna Al-Quranul Karim. Iya. Tentang makna Al-Quranul Karim. Adapun tafsir itu sendiri, secara bahasa dari kata Al-Fasr. Al-Fasr itu adalah menyingkap sesuatu yang tertutup. Jadi ada sesuatu tertutup disingkap, ya, ditampakkan, itu Fasr namanya. Nah, karena itu tafsir secara istilah, diistilahkan oleh para ulama dengan beberapa definisi. Ya, di antara definisi yang paling bagus, apa yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Usulun fit Tafsir. Kata beliau, tafsir itu bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Tafsir adalah bayan ma'ani Al-Qur'an Al-Karim. Penjelasan tentang makna Al-Quran Al-Karim. Itulah ilmu tafsir. Iya. Jadi apa yang terkait dengan penjelasan makna dari Al-Quranul Karim, itu masuk dalam ilmu tafsir. Masuk di dalam ilmu tafsir. Ya, sedangkan penulis di sini, beliau mendefinisikan tentang definisi ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Iya. Dan saya sudah terangkan tadi bahwa ilmu Al-Quran itu lebih luas daripada ilmu apa? Hah? Lebih luas daripada ilmu tafsir. Nah, pembahasannya lebih luas daripada ilmu tafsir. Iya. Nah, ini dari poin-poin penekanan-penekanan yang perlu diketahui di sini sebagai pendahuluan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa apa yang disebut oleh penulis di sini rahimahullah, ini definisi ilmu apa? Hah? Ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran? Definisi ilmu Al-Quran. Iya. Bukan definisi untuk ilmu tafsir. Baik. Karena ilmu Al-Quran itu lebih luas daripada ilmu apa? Ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu terkait dengan penjelasan makna ayat. Dan ilmu Al-Quran lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada itu. Iya. Baik. Iya. Tadi saya sudah beri contoh ya. Kalau misalnya penghitungan surah, ayat, itu masuknya di dalam ilmu apa? Ilmu Al-Quran tidak masuk dalam ilmu tafsir. Ya kalau sebagian ulama menyebut dalam ilmu tafsir, itu belum tentu dihitung sebagai apa? Belum tentu dihitung sebagai tafsir. Iya. Nah, kadang dia masukkan hal-hal yang mungkin kaitannya dengan pembahasan di ilmu Al-Quran. Di ilmu Al-Quran. Ya. Misalnya di surah Al-Baqarah, ketika Abu Hayyan menafsirkan ayat, fa'tu bi suratin min mithlihi, datangkanlah sebuah surah semisal dengannya. Kemudian dia katakan bahwa Zamakhsyari itu menyinggung di dalam hal ini faedah di dalam tafsir Al-Quran. Al-Quran itu datang disebut ayat per ayat. Bagaimana Al-Quran dibagi surah per surah. Ya. Maka pembagian-pembagian ini bukan dari ilmu tafsir. Disebutkan oleh Abu Hayyan bahwa itu bukan dari ilmu tafsir. Bahkan itu dari fawaid ilmu at-tafsir wa at-taswir. Itu maksudnya dari pembahasan ilmu Al-Quran. Iya. Ilmu Al-Quran. Baik. Ilmu tafsir kaitannya dengan menjelaskan ayat. Seperti misalnya. Ketika ditafsirkan ayat. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki buruj. Apa itu buruj? Nah, ketika ditafsirkan makna al-buruj. Bal-buruj bermakna an-nujum. Bermakna bintang-bintang. Nah, inilah pembahasan ilmu apa? Pembahasan ilmu tafsir. Iya. Pembahasan ilmu tafsir. Jelas ya? Baik. Kemudian dari pembahasan ilmu tafsir. Juga terkait dengan istimbat, terkait dengan ayat. Karena itu dari ilmu tafsir, ada yang disebut dengan ahkamul Quran. Penyebutan hukum-hukum, seputar apa? Al-Quran. Iya. Ketika misalnya disebut ayat di surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahab. Wamro'atuhu. Sayasla naran data lahabi wamro'atuhu. Dia dan istrinya akan masuk dalam neraka menyala-nyala. Abu Lahab ini. Nah, ketika disebut istrinya. Ini dipetik pendalilan oleh Imam Syafi'i. Bahwa pernikahan orang kafir itu syah. Kenapa? Sebab perempuan ini disebut istri Abu Lahab. Diberikan hukum istri. Menunjukkan bahwa pernikahan di kalangan orang kafir itu syah. Karena itu kalau orang kafir dia sudah menikah. Dan keduanya masuk Islam. Maka nikahnya tidak perlu diperbaharui. Sudah syah nikahnya. Jelas ya? Sudah syah nikahnya. Dan ini terkait dengan sejumlah hukum. Kalau orang kafir tinggal di negeri Islam. Kemudian setelah itu nikah. Kemudian berzina. Ya. Maka dijatuhkan padanya hukum apa? Hukum rajam. Baik. Ini petikan-petikan diambil dari ayat. Dan ini memang ada kaitannya dengan apa? Ilmu tafsir. Iya. Dan ada kadang sisi pendalilan halus. Sifatnya lataif. Iya. Suatu hal yang merupakan tambahan penyempurna di dalam tafsir. Ya, seperti misalnya ketika disebutkan ayat huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus di tengah orang-orang yang tidak membaca seorang rasul di tengah mereka. Ketika ditafsirkan mana ba'atha? Ba'atha itu dari sisi bahasa ba'atha dibangkitkan. Tadinya mati dihidupkan. Iya. Maka dipetik makna bahwa Nabi ketika diutus ke tengah manusia itu ada makna beliau menghidupkan mereka dari kematian. Iya. Dan ini makna yang benar. Sebab di dalam Al-Quran memang disebutkan bahwa ilmu agama ini, keimanan ini, itulah yang menyebabkan seorang itu hidup. Tanpa keimanan dan tanpa ilmu agama, dia tidak dianggap hidup, bahkan dianggap sebagai mayat-mayat, bangkai-bangkai. Allah berfirman di surah Al-An'am, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Apakah orang yang tadinya dia bangkai? Dia mayat. Kemudian kami hidupkan dia. Kami beri dia cahaya, berjalan dengannya. Ini orang, tadinya dia mayat, dihidupkan, ya, diberi petunjuk oleh Allah, dengan keimanan, dengan ilmu agama, dia memberi petunjuk. Apakah sama orang yang seperti ini, dan orang yang tetap di dalam kegelapan, tidak mau keluar? Ini pembahasan-pembahasan ilmu tafsir. Pembahasan-pembahasan ilmu tafsir. Iya. Baik. Dan ada memang hal-hal di dalam penafsiran di dalam ilmu tafsir disebut untuk memetik suatu pemahaman tertentu. Tapi dia bukan inti di dalam tafsir. Seperti mengetahui ini ayat Madaniyah atau ini ayat Makkiyah misalnya. Ya ada mana yang akan dipetik, sebagaimana yang akan datang di dalam pembahasan. Mungkin bisa seseorang itu lebih mudah di dalam memahami ayat, di dalam menafsirkan. Iya. Tapi dia lebih cenderung masuk di dalam pembahasan apa? Ulum Al-Quran. Baik. Jadi ini beberapa pembahasan ya terkait dengan definisi ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir itu kalau di dalam definisi penulis di sini, ilmu tafsir beliau definisikan dan sebenarnya hakikat yang diinginkan oleh penulis adalah ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Ilmun bihi yubahathu an ahwali kitabina min jihatil inzali wa nahwihi. Itu definisi. Sampai situ wa nahwihi, itu akhir definisinya. Jadi adalah ilmu yang membahas tentang kondisi keadaan-keadaan Al-Quran dari sisi diturunkannya dan yang semisal dengannya. Wa nahwihi bil khamsi wal khamsina qad khusirat anwa'uhu yaqina. Ya, berapa jumlah ilmu Al-Quran itu? Jumlahnya 55 secara meyakinkan. Sudah dibatasi 55 secara apa? Secara meyakinkan. Ya, di sini beliau singgung tentang berapa jumlah dari ilmu apa? Ulumul Quran yang akan dibahas. Ya. Jadi semuanya jumlahnya berapa? 55. Wa qad hawathu sittatun uqud. Ya. 55 ini ya saya ulangi ya kembali wa nahwihi bil khamsi wal khamsina. Dan semisal dengannya ini ikut ke definisi tadi ya. Bil khamsi wal khamsina qad husirat anwa'uhu yaqina. Ya. Berapa jumlah ilmu tafsir? Jumlahnya 55 sudah dihitung didetailkan secara meyakinkan. Bil khamsina pakai hamzah di belakang. Contoh ukuran itu namanya alif lil itlaq ya karena mengikuti wazan syairnya. Wa qad hawatha sittatun uqudu wa ba'daha khatimatun ta'udu. Kemudian kata beliau 55 cabang ini, 55 bentuk pembahasan ini itu semuanya terangkum di dalam 6 akad. Maksudnya di dalam 6 bab. Iya. Terangkum di dalam 6 bab. Jadi ibaratnya kalau dia pembahasan-pembahasan, anggaplah itu butir-butir perak itu tadi. Iya. Jadi penulis di sini akan membawakan 6 kalung. 6 kalung ini semuanya kalau dihitung berapa jumlah butirannya, semuanya jumlahnya berapa? 55 butiran, begitu. Ya, karena itu di bab yang pertama nanti, di ikat yang pertama, di kalung yang pertama, ya, beliau sebutkan 12 pembahasan. Kemudian di kalung yang kedua, beliau sebutkan 6 pembahasan. Sudah berapa? 12 tambah 6? 18. Kemudian di kalung yang ketiga, beliau sebutkan 6 pembahasan lagi. Berarti berapa? 24. Kemudian di kalung yang ke-4, beliau sebutkan 7 pembahasan. Berarti berapa? 31. Kemudian di kalung yang ke-5, beliau sebutkan 14 pembahasan. Berarti 35. Kemudian di kalung yang terakhir, yang ke-6, ya, beliau sebutkan 4 pembahasan. Berarti semuanya berapa? 그러니까 kurang berarti kita salah hitungnya. Ya baik, 4 pembahasan yang terakhir ya. Ya, coba dihitung kembali saja. Baik. Jadi ini semuanya dirangkai oleh penulis dalam 6 kalung pembahasan. Iya. Kalau kita mungkin di ada 4 ada 6 bab, di dalamnya ada beberapa pasal. Iya. Tapi di sini penulis membahasakannya dengan kalung, ya, disertai, diisi nanti dengan 12 bentuk pembahasan. Atau disertai dengan beberapa bentuk pembahasan. Baik. Disulangi kata beliau, waqad hawat khasittatun uqudu wa ba'daha khatimatun ta'udu. Ya. Jadi ada semuanya ada 6 akad di dalamnya, ada 6 kalung. Baik. Ada 6 kalung ya di dalamnya. Oh, tadi kita yang ke kalung yang ke-5 sudah berapa? 49. Kemudian kalung yang ke-6 6 ternyata. 6 berarti 55. Ya sudah pas berarti. Di khatimahnya, di akhirnya, penutupnya yang ada 4 pembahasan. Iya. Wa ba'da khatimatun ta'udu. Ada khatimah, penutup. Iya. Di dalam khatimah ada 4 pembahasan. Wa qablaha la budda min muqaddima bi ba'di ma khassisa fihi mu'limah. Wa qablaha, dan sebelumnya, sebelum 6 pembahasan, apalagi sebelum khatimahnya, harus ada pendahuluan sebelumnya. Yang bercerita tentang sebagian kekhususan ilmu tafsir. Mu'lima itu naat kepada muqaddimah. Jadi ada muqaddimah mu'lima bi ba'di ma khussisa fihi. Ada pendahuluan yang menerangkan, mu'lima menerangkan sebagian kekhususan ilmu tafsir. Ya, jadi secara global di sini penulis rahimahullah menjelaskan isi bukunya. Jadi isi buku ini yang pertama khutbatul hajah. Setelah itu definisi ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran. Setelah itu beliau bawakan pendahuluan, 1 bab pendahuluan. Setelah itu beliau bawakan 6 kalung, ya, pembahasan. Dan pada setiap kalung ini terdapat poin-poin pembahasan di dalamnya. Kemudian di akhirnya beliau tutup dengan sebuah penutup yang mengandung 4 pembahasan. Jelas ya? Jadi ini isi global terkait dengan buku ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, insyaallah taala kita akan mulai baca masuk ke dalam mukaddimahnya di sesi berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.